malam ini tak terlupakan sampai mati. Kenangan malam yang pertama menikmati surga dunia, menikmati surga dunia. Sebentar akan ku pasang tilam, tempat kita berdua tenggelam di dalam lautan madu, surga dunia pengantin baru. Cepatlah sayang, cepatlah sayang, aku tak sabar, aku tak sabar. Kenangan kita malam ini tak terlupakan sampai mati. Kenangan malam yang pertama menikmati surga dunia, menikmati surga dunia.